Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Babu ma ja'a fi tanjim. Masuk dalam bab baru. Bab yang ke-28. Dari bab-bab yang didatangkan oleh muallif di dalam Kitab Tauhid. Muallif berkata di sini, babu ma ja'a fi tanjim. Bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah tanjim. Maksudnya di sini yang datang adalah al-adillah, dalil-dalil yang mengharamkan dan juga asar kalam mereka para a'immah fit tanjim yang berkaitan tentang masalah at-tanjim. Atau ilmu nujum. Sudah berlalu di sana penjelasan tentang masalah ilmu nujum. Ilmu perbintangan. Yang mana yang dimaksud di sini adalah tentang ilmu ta'thir. Karena ilmu nujum di sana ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu ta'thir. Yakni keyakinan bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit termasuk di dalamnya bulan, matahari, dari benda-benda langit yang ada. Meyakini bahwasanya benda-benda langit tersebut memiliki takdir, pengaruh. Memberikan pengaruh atau mempengaruhi. Apa yang ada di bumi. Apakah itu berkaitan tentang kematian seseorang? Atau kehidupan seseorang? atau masalah rezeki seseorang, ataukah jodoh. Apa saja yang terjadi di bumi, meyakini bahasanya apa yang ada di langit memiliki pengaruh dengan kejadian yang ada di bumi. Padahal di sana tidak ada kaitannya. Apa yang terjadi di langit dengan apa yang terjadi di bumi? Terbitnya bintang tertentu, atau terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari, gak ada dampak dan pengaruhnya terhadap apa yang ada di bumi. Dinafikan dan ditiadakan langsung oleh syarak, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadisnya. Maka ini yang dilarang, ini yang diharamkan, ilmu ta'zir. Sehingga di sini yang dimaksud babu maja'a fitanjim, apa yang datang dalil-dalil tentang haramnya yang berkaitan dengan at-tanjim, ilmu perbintangan, maksudnya adalah ilmu ta'zir. Adapun ilmu tafsir yang diambil dari kata sair, mengilmui tentang pergerakan bintang, dalam rangka untuk mencari arah di mana arah utara, di mana arah selatan, dengan melihat bintang yang ada, mempelajari pergeserannya. Seperti bintang yang dia bentuknya segi empat, seperti layang-layang. Yang biasanya terletak di langit selatan. Maka bintang tersebut digunakan oleh mereka manusia mengetahui arah, di mana arah selatan. Ada di sana bintang yang bentuknya seperti gayung, kumpulan dari beberapa bintang, akan tapi berbentuk gayung, yang sering disebut oleh orang Indonesia dengan rasi bintang biduk, yang digunakan untuk mengetahui arah utara. Sehingga dengan mempelajarinya dia bisa tahu di mana arah selatan, di mana arah utara. Maka yang seperti ini dinamakan dengan ilmu tasyir. Diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan dan diharamkan adalah at-ta'thir. Meyakini bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh dengan apa yang ada di bumi, dan ini terjadi pada sebagian mereka dahulu, kaumnya Namrud. Masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana kebanyakan mereka adalah penyembah benda-benda langit. Apakah itu bintang? Ataukah bulan? Ataukah matahari? Mereka mengibadahinya sampai membuat altar untuk mereka. Sampai membuat tempat peribadatan. Untuk benda-benda langit tersebut. Dikenal dengan kaum As-Sabi'ah. Atau As-Sabi'un. Yang sebagiannya ada di zaman kita ini. Nah. Qala al-Bukhari fi sahihi. Berkata Imam al-Bukhari dalam sahihnya. Qala Qatadatu. Mu'allaq. Yani al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dengan mu'allaq. Mu'alak yakni mu'alif atau Imam al-Bukhari menghapus perawi-perawi yang ada di atasnya. Apakah yang dihapus itu satu perawi? Atau yang dihapus itu dua perawi? Ataupun tiga perawi? Atau langsung menyebutkan qail yang mengucapkan. Istilah yang seperti ini dikenal di sisi mereka para ulama ahlul hadis dengan sebutan mu'allaq. Hadis mu'allaq. Dan hadis mu'allaq belum tentu di sana dhaif. Hadis mu'allaq di sana bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif, tergantung. Setelah ditelusuri dan diteliti sanadnya. Di dalam kitab-kitab yang lainnya, Imam al-Bukhari ini mengambil kalamnya Qatadah dari siapa saja. Ternyata ditemukan perawi-perawinya, fulan, fulan, fulan. Nah, dan sahih, nah, atau dhaif misal, nah, sehingga belum tentu dhaif, belum tentu sahih juga. Intinya mu'alif menghapus beberapa rawi yang ada di atasnya, satu, dua, tiga. Nah, terkadang di sana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan mu'allaqan bi sighatil jazm. Meriwayatkan suatu riwayat dengan mu'allaq dengan sighah jazm, qala langsung berkata. Nah, dan ini kebanyakannya sahih. Kalau mengatakan qala langsung dengan sighatul jazm, kebanyakannya sahih. Nah, terkadang di sana didatangkan dengan sigoh tutamrib. Nah, dengan sigoh yang berpenyakit. Kila. Ruya. Nah, diriwayatkan dari. Nah, ruya diriwayatkan dari fulan. Nah, sigohnya sigoh tamrib. Nah, bukan sigoh jazm. Dan ini seringnya adalah lemah. Tapi perlu diteliti kembali. Al-Imam al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya, qala Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri, Imam min a'immatil hadith, salah satu imam dari imam-imam hadith. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, thiqatun sabtun. Beliau adalah seorang yang thiqah dan sabat. Padahal beliau ini disebutkan oleh mereka para ulama dharir akmah. Beliau ini dharir, buta, akmah sejak lahir. Buta sejak lahir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada beliau walaupun memiliki kekurangan dari sisi ciptaannya. Lahir dalam kondisi buta. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau ini. Meskipun lahir dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang lebih dibandingkan yang lainnya, kekuatan dalam masalah hafalan. Sampai-sampai beliau mengatakan ma sami'tu syai'an illa wa hafidtu. Tidaklah aku mendengar sesuatu apapun kecuali aku akan menghafalnya. Sekali dengar hafal. Kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Akan tapi dengan kemampuan yang seperti ini, tidak menjadikan kemudian beliau maghrur, tertipu. Tertipu dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Tidak sebagaimana sebagian manusia yang kita temukan pada hari ini memiliki sedikit kecerdasan, sedikit kepandaian, sedikit kefasihan di dalam lisannya, kemudian menjadikan dirinya tertipu. Meremehkan yang lainnya, melecehkan yang lainnya, meremehkan durus. Alah itu mudah, gampang nanti sekali duduk bisa. Terlihat enggak pernah merojaah, enggak pernah nih. Gampang nanti sekali duduk. Balik itu satu juz itu. Tapi magrur, tertipu. Hati-hati. Ayat talabah, para penuntut ilmu. Meskipun Qatadah bin Di'amah dengan karunia yang Allah berikan kepada beliau, cepatnya di dalam menghafal, sekali dengar langsung hafal. Tidak menjadikan beliau kemudian tertipu, bahkan gigihnya dalam sejarah hidupnya, bagaimana gigihnya beliau di dalam thalabul ilm, menuntut ilmu hadis, karena di zaman tersebut ilmu hadis yang di zaman-zaman keemasannya memang ketika ada majelis kayak gini ya hadis. Kalau zaman kita ini majelis taklim. Zaman itu hadis. Saking gigihnya, semangatnya di dalam menuntut ilmu, beliau sampai berusaha dan berupaya bagaimana bisa bermujalasah dengan seorang syekh, duduk di hadapan guru. Salah satunya Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan jalastul Hasan sintai asrata sana. Nah, aku duduk bermujalasah dengan Hasan sampai 12 tahun. Nah, ngambil ilmunya Hasan al-Basri. 12 tahun. Wa usolli ma'ahu as-subha 3 sinin. Dan aku selalu salat subuh bersamanya selama 3 tahun supaya bisa dekat, supaya bisa mendapatkan faedah. Nah. Terus thalabul ilminya itu sampai dikatakan kana Qatadah yatlubul ilma hatta mat. Qatadah dahulu menuntut ilmu muta'alliman, belajar ilmu hatta mat, sampai wafatnya beliau. Sampai wafat loh. Nah, itu dalam kondisi gigih terus. Kadang datang ke tempatnya Sa'id ibn al-Musayyab, imam. Nah, Sa'id ibn al-Musayyab, imam, tabi'in. Nah, duduk bermajelis di hadapan beliau sampai tinggal bersamanya sebagaimana diceritakan oleh muridnya Ma'mar ibn Rashid, mengatakan kana Qatadah aqama inda Sa'id ibn al-Musayyab samaniyat ayyam, 8 hari tinggal bersama Sa'id ibn al-Musayyab 8 hari. Nah, untuk mendapatkan faedah dari beliau sampai berusaha dan berupaya bagaimana bisa tinggal bersama imam tersebut. Nah, wa qala fi tsalitsah, akan tapi di hari ketiga, nah, Sa'id ibn al-Musayyab mengatakan kepada Qatadah, irtahil, nah, qad anzaftani, pergi sana kamu. Hari ketiga sudah disuruh pergi, pergi rehlah sana ke tempat yang lain. Anzaftani, engkau sudah mengurasku, sudah dikuras hadisnya semuanya dalam 3 hari. Itu bukan perkara yang ringan itu. Nah, berarti menghafal. Nah, dari Sa'id ibn al-Musayyab hadis-hadisnya. Sehingga dengan gigihnya thalabul ilmi di dalam menuntut ilmu, beliau bukan hanya dikenal sebagai imam fil hadis, bahkan imam fi tafsir. Nah, imam dalam masalah tafsir. Nah, ini riwayat yang dibawakan oleh mu'alif ini nanti berkenaan tentang tafsir sebuah ayat. Kalamnya beliau menafsirkan sebuah ayat. Nah, bahkan beliau juga seorang imam fil Arabiyah. Dalam masalah bahasa Arab, beliau juga imam. Nah, jadi kalau ditanya, siapa imam ahlu sunnah bahasa Arab? Kesir banyak. Di antaranya ini, Qatadah ibn Di'amah. Nah, imam fil Ansab. Dalam masalah nasab-nasab, beliau Qatadah ibn Di'amah. Nah, dengan usaha dan upaya yang luar biasa, muta'alliman hatta mamat, belajar sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kurun waktu yang sebentar, lama. Nah, sampai beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan dari ilmu-ilmu yang ada. Nah, namun kita la nadail ismah, kita tidak mengaku-ngaku bahasanya imam-imam itu adalah seorang yang maksum. Nah, tidak terjatuh ke dalam kesalahan, tidak salah sama sekali. La nadai dzalik. Kita enggak mengaku-ngaku yang demikian. Bahkan mereka juga manusia, terkadang terjatuh ke dalam kesalahan. Sebagaimana Qatadah ibn Di'amah yang disebutkan oleh mereka para imam. terjatuh ke dalam kesalahan di dalam memahami masalah takdir. Nah, dalam masalah qadar, terjatuh ke dalam kesalahan. Akan tapi mereka para a'immah memberikan sekian uzur, bisa jadi hujjah belum sampai kepada beliau. Hujjah belum tegak bagi beliau. Belum sampai kepadanya nasihat, teguran, bayan. Banyak kemungkinan sehingga diberikan uzur. Meskipun begitu, katanya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Asyar, la naqtadi bi khata'ih wa narju taubata lahu. Tapi kita tidak mencontoh kesalahannya yang itu. Kesalahan adalah kesalahan. Walaupun datang dari seorang imam, kita gak boleh meniru kesalahannya, mengambil kesalahannya. Gak boleh. Akan tapi tetap kita mendoakan rahmat untuk beliau. Kita mendoakan kebaikan untuk beliau. Mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan beliau. Menjauhi kesalahannya. Akan tapi tetap mendoakan kebaikan untuknya ketika itu adalah seorang imam min a'immati ahli sunnah yang terjatuh ke dalam kesalahan yang mereka memiliki udzur di dalamnya. Seperti sudah meninggal, belum sampai kepadanya hujjah. Adapun orang yang masih hidup, terjatuh ke dalam kesalahan, sudah diingatkan, sudah dinasehati, diberikan teguran, akan tetapi musir fi khata'ih, terus menerus di dalam kesalahannya, bahkan membela kesalahannya, bahkan menyerang orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya, maka orang yang seperti ini, wala karamah, gak ada kemuliaan baginya. Gak dimuliakan orang yang seperti ini. Harus dijelaskan kesalahannya. Bahasanya fulan salah dalam masalah ini. Sudah sampai kepadanya hujah. Sudah dinasihati. Sudah dijelaskan. Sehingga perlu dibedakan di antara dua golongan ini. A'imah yang salah. Kemudian diberikan udzur terhadap kesalahannya. Yang kedua, yang dia terjatuh ke dalam kesalahan, sudah sampai kepadanya hujjah, akan tapi tetap terus dia di dalam kesalahannya, maka wala karamah, tidak ada kemuliaan baginya. Naktafi bihadzal qadr, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.